Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini insyaallah kelihatan sudah mulai katanya jam 8:30 tadi. Nah. Sudah ada yang lihat? Sampai jam berapa perkiraan? Ini pas pembahasannya sholat khusuf, ya? Ya enggak? Nah, pas ya? Nah, kita baca dulu supaya sholat kita berilmu. Hah? Nah, alhamdulillah pembahasan kitab apa ini? Fikhul Muyassar, ya, pas. Pembahasannya bab yang ke-14 fi salatil kusuf, tentang salat gerhana. Nah, alaysa kadzalik? Bala. Nah, yang punya kitab tahu ya, pas pembahasannya. Baik, kita baca ya. Nah. Al-babu rabi asyar, bab yang ke-14. Fi sholatil kusuf, tentang sholat gerhana. Wa fihi masail, dan dalam pembahasan ini ada beberapa masalah. Kita baca cepat ya. Al-mas'alatul ula ta'riful kusuf wal hikmatu minhu. Masalah yang pertama adalah definisi kusuf, gerhana, dan hikmah adanya gerhana. Al-kusuf wa in hijabu dhaw'i ahadin nayrain asyams wal qamar. Kusuf atau gerhana adalah terhalangnya cahaya salah satu dari dua nayir, yaitu matahari dan rembulan. Gerhana adalah terhalangnya salah satu cahaya matahari atau rembulan. Bisababin ghairi mu'tad. Karena sebab yang ghair mu'tad, yang tidak biasa. Wal khusuf bimakna wahid. Kusuf dengan huruf kaf dan khusuf dengan huruf kha itu sama maknanya. Wa yuhdisu Allahu dzalika takhwifan li'ibadihi hatta yarji'u ilaihi subhanahu. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan adanya gerhana sebagai takhwifan, sebagai bentuk takhwif untuk menakut-nakuti hambanya agar mereka kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yankasifani li mauti ahadin wala li hayatihi wa innama yukhawifullahu bihima ibadah. Sesungguhnya matahari dan rembulan adalah dua ayat atau dua tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Keduanya tidak mengalami gerhana karena matinya seseorang, tidak pula karena hidupnya seseorang. Namun terjadinya gerhana, yukhawifullahu bihima ibadah, karena Allah subhanahu wa ta'ala hendak menakut-nakuti hambanya dengan kejadian gerhana tersebut, yaitu agar mereka kembali kepada Allah azza wa jal, bertaubat kepada Allah azza wa jal dari segala kemaksiatan dan dosa. Nah, ini masalah yang pertama. Al-masalatu tsaniyah, masalah yang kedua, hukmu sholatil kusuf wa daliluha, hikmah sholat gerhana dan dalilnya. Wa sholatul kusuf wajibatun ala masaraha bihi Abu Awana fi sahihi. Sholat kusuf, sholat gerhana itu wajib hukumnya. Naam. Sebagaimana yang telah sharih, ya. Yang telah naam dijelaskan dalam riwayat, ya, yang dibawakan oleh Abu Awana dalam kitab sahihnya. Naam. Wa huqiya an Abi Hanifah, dan juga dihikayatkan pendapat wajib dari Abu Hanifah rahimahullahu taala, wa ajraha Malik majral Jum'ah, dan Imam Malik menyamakan hukumnya dengan hukum salat Jumat. Apa hukum salat Jumat? Wajib. Wa qawwa Ibnu Qayyim al-qaula bi wujubiha, kemudian Ibnu Qayyim menguatkan pendapat wajibnya. Wa ayyadahu Syekh Ibnu Utsaimin, dan dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala tentang hukum wajib salat kusuf. Wa dzalika li anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara biha, alasannya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya. Wa kharaja fazi'an ilaiha, dan beliau keluar dalam keadaan takut, ya, takut ketika terjadi gerhana. Wa akhbara annaha takhwifun lil ibad, dan beliau mengkhabarkan bahwasanya gerhana itu adalah sebagai takhwif, bentuk na'am takhwif, yaitu Allah menakut-nakuti hamba-hambanya agar mereka kembali kepada Allah azza wa jal. Taib. Alhasil, hukum sholat gerhana ada perselisihan, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah mu'aggadah. Al-muhim, sholat gerhana tidak diperselisihkan disyariatkannya sholat tersebut. Nah, namun para ulama berselisih tentang wajibnya atau sunnahnya atau hukumnya, sunnah atau wajib. Sebagian mengatakan sunnah dan sebagian mengatakan wajib. Nah, dan di sini dipilih pendapat yang wajib. Nah. Al-masalatu tsalitsah, masalah yang ketiga, waktuha, waktu pelaksanaan. Waktuha min ittida'il kusuf ila dhahabihi liqaulihi sallallahu alaihi wasallam idza ra'aitum syai'an min dhalik fasallu hatta yanjaliya. Waktunya adalah dari mulainya terjadi gerhana sampai hilangnya gerhana tersebut. Dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitum syai'an min dhalik fasallu," apabila kalian melihat naam sedikit dari gerhana tersebut, "fasallu," maka salatlah hatta yanjaliya, sampai terang kembali. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Naam. Namun tentunya ya sesuai dengan kemampuan. Naam. Ittaqullaha masata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Al-mas'alatu rabi'ah, masalah yang keempat, kaifiyatuha wa ma yuqra'u fiha, tata caranya dan apa yang dibaca ketika salat gerhana. Wa kaifiyatuha raka'atani, tata cara salatnya adalah dua rakaat. Yaqra'u fil ula jahran. Nah, bacaan pada rakaat pertama dibaca dengan jahr, keras. Lailan kanats au naharon, baik sholatnya di malam hari atau di siang hari. Sholat gerhana di siang hari atau di malam hari dibaca jahr, keras. Al-Fatihah yaitu baca Al-Fatihah secara keras, jahr, wa suratan tawilatan. Membaca Al-Fatihah dan juga surat yang panjang. Yaqra'u fil ula jahran lailan kanat aw naharan Al-Fatihata wa suratan tawilatan. Dua rakaat. Naam. Kemudian membaca di rakaat pertama dengan bacaan yang jahr, siang ataupun malam, surat Al-Fatihah dan surat yang panjang. Tsumma yarka' tawilan, kemudian ruku dengan ruku yang panjang. Tidak biasanya, biasanya kan ruku cuma sekian detik, ya. Tapi dalam salat khusuf rukunya panjang. Nah. Tsumma yarfa', kemudian bangkit dari ruku, fayusammi, kemudian mengatakan sami Allahu liman hamidah wa yahmad, dan kemudian bertahmid, ya. Sami Allahu liman hamidah. Ya. Wa la yasjud. Kemudian tidak sujud. Habis ruku tidak sujud, tetapi apa? Bal yaqra'ul Fatihah wa suratan tawilatan dunal ula, tetapi membaca Al-Fatihah lagi dan surat yang panjang lagi, tetapi panjangnya lebih pendek dari yang pertama tadi. Tsumma yarka', kemudian ruku lagi, ruku yang kedua. Tsumma yarfa', kemudian bangkit dari ruku. Tsumma yasjud sajadataini tawilatain, kemudian sujud dengan sujud yang panjang. Nah, dua kali sujud dengan sujud yang panjang. Tsumma yusalli tsaniya kal ula, kemudian setelah selesai rakaat pertama, salat rakaat yang kedua seperti rakaat pertama. Lakin dunaha fi kulli ma yaf'al, akan tetapi durasinya lebih pendek dari na'am rakaat yang pertama. Tsumma yatasyahhad wa yusallim, kemudian bertasyahud, kemudian salam. Ya, setelah rakaat kedua, kemudian bertasyahud, ya, kemudian salam. Liqauli Jabir, dalilnya adalah ucapan Jabir, kasafati syamsu ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi yaumin syadidil har. Terjadi gerhana matahari pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari yang panas, yaitu di musim panas, ya. Terjadinya gerhana pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya sekali, yaitu gerhana matahari saja. Nah, itu pun di hari yang panas, yaitu di musim panas. Fasolla bi ashabihi, maka beliau salat dengan para sahabatnya. Fa atalal qiyam, dan beliau memperpanjang berdirinya. Hatta ja'alu yakhirun, sampai na'am sebagian mereka na'am yakhirun, ya, hampir enggak mampu untuk mengikuti salat, hampir terjatuh, yaitu ada yang na'am akhirnya salat sambil duduk. Tsuma raka'a fa atal, kemudian beliau ruku dan memperpanjang rukunya. Tsuma rafa'a fa atal, kemudian bangkit dari ruku dan memperpanjang na'am berdirinya, yaitu membaca Al-Fatihah dan surat lagi. Nah. Tsumma raka'a fa athal, kemudian ruku yang kedua dan memperpanjang rukunya. Tsumma sajada sajadatain, kemudian sujud dua kali sujud. Nah, selesailah rakaat pertama. Tsumma qoma, kemudian berdiri untuk rakaat kedua. Fa sana'a nahwa dzalik, dan melakukan persis seperti rakaat pertama, yaitu dua kali ruku, nah, dua kali sujud. Dua kali ruku, dua kali sujud, dua kali baca Al-Fatihah, dua kali baca surat dalam setiap rakaatnya. Fakanas arba rakaat wa arba sajadat, maka jadilah empat ruku dan empat kali sujud. Ini riwayat Muslim. Wa yusannu an ya'idzal imamun nasa ba'da salatil kusuf, dan disunahkan bagi imam untuk memberi nasihat kepada manusia setelah selesai salat kusuf. Wa yuhadziruhum minal ghaflah, dan memperingatkan mereka dari kelalaian, wal iktirar bid dunya, dan mengingatkan mereka dari tertipu dengan kehidupan dunia. Wa ya'muruhum bil ikthar minad du'a wal istighfar, dan memerintahkan manusia untuk banyak berdoa dan istighfar minta ampun kepada Allah. Li fi'li Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti ini. Dalilnya adalah perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berkhutbah, beliau memperingatkan manusia, ya, dari berbagai macam kelalaian, perbuatan maksiat dan dosa, dan mengingatkan mereka dari na'am tertipu dengan kehidupan dunia, dan memerintahkan mereka untuk banyak berdoa dan istighfar dan bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Faqad khotaban nas ba'da shalah, beliau telah berkhutbah di depan manusia setelah selesai salat kusuf, salat gerhana. Waqal, dan beliau bersabda, inna syamsa wal qamara ayatan min ayatillah, sesungguhnya matahari dan rembulan adalah dua ayat dari ayat-ayat Allah, dua tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Layan kasifani limauti ahadin wala lihayatihi, keduanya tidak terjadi gerhana karena matinya seseorang atau karena hidupnya seseorang. Fa idza ra'aitum dzalik fad'ullaha fakabbiru, dan apabila kalian melihat gerhana, fad'ullaha, maka berdoalah kepada Allah. wakabbiru dan bertakbirlah, ya. Wasallu wa tasaddaku dan salatlah itu salat gerhana, wa tasaddaku dan bersedekahlah. Naam. Fa idan tahati shalat qabla al-injila fala tu'ad, dan apabila telah selesai salat gerhana sebelum selesainya gerhana, ya, fala tu'ad, maka jangan diulangi lagi, ya, jangan diulangi lagi, cukup salat gerhana sekali saja. Bal yadhkur, akan tetapi dia berzikir. Wa yukthir min du'ahi, dan memperbanyak doa kepada Allah Azza wa Jalla. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasallu wad'u hatta yakshifa ma bikum. Salatlah kalian dan berdoalah sampai dibuka gerhana yang menimpa kepada kalian. Itu sampai selesai gerhana. Fadalla ala annahu in sallama minas shalah. Hadis ini menunjukkan bahwasanya apabila telah selesai atau telah salam dari salat qabla al-injila, sebelum terangnya, yaitu sebelum selesainya gerhana, tasyaghala bidu'a, maka hendaklah dia menyibukkan dirinya dengan berdoa. Wa idza tammal injila, dan apabila sudah sempurna injilanya, sudah sempurna selesai gerhananya, wa huwa fi shalah, sedangkan dia sedang dalam keadaan salat, ya, atammaha khafifatan, maka dia menyempurnakan salatnya secara ringan, yaitu mempercepat salatnya, wala yaqta'uha, dan tidak memutus salatnya. Misalkan lagi sholat panjang, tiba-tiba terlihat gerhananya selesai. Maka apa? Dia memperingkas sholatnya. Tidak memutus sholatnya, tetapi memperingkas sholatnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Selesai dari pembahasan sholat kusuf dari kitab Al-Fiqhul Muyassar Fidawil Kitab Iwas Sunnah. Dan insyaAllah karena sudah terlihat gerhananya, insyaAllah kita laksanakan sholat gerhana. Adapun salat isya, insyaallah ba'da atau setelah selesai salat gerhana. Wallahu a'lam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin.